Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mubarak ini setelah kita selesai dari libur yang cukup panjang. Maka insyaallah kita akan kembali kepada durus dan pelajaran-pelajaran yang telah terjadwal di halaqah-halaqah ini. Dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah memudahkan kita untuk duduk di majelis-majelis yang seperti ini dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmu. Yani al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, dan juga beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Kita dapat merasakan mahalnya nikmat ini jika kita mengetahui dua hal. Hal yang pertama yaitu jika kita mengetahui keutamaan al-ilm, keutamaan talabul ilm yang ma'ruf, yang kita telah ketahui semua. Di antaranya yaitu sabda Rasulullah SAW, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna'. Sungguhnya para malaikah, mereka itu meletakkan sayap-sayap mereka di atas para talabatul ilm karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Lihatlah para malaikah, makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Para malaikah tidaklah meletakkan sayap-sayap mereka kepada al-aghnia, orang-orang kaya. Tidak pula mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada al-umara, para pemimpin, kepada at-tujjar, para pedagang. Tidak pula kepada al-mujahidun, tidak pula mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para mujahid, orang-orang yang berjihad. Tidak, tetapi mereka hanya meletakkan sayap-sayap mereka terhadap para talabatul ilm. Meletakkan sayap-sayap mereka kepada para talabul ilm, menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai malaikah meletakkan sayap-sayapnya di atas para talabatul ilm karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian hal yang kedua yang dengannya kita dapat merasakan kenikmatan, mahalnya kenikmatan yang ada pada kita, yaitu dengan kita melihat sedikitnya orang yang mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Berapa banyak jika kita perhatikan kebanyakan manusia di waktu-waktu yang seperti ini, berapa banyak mereka yang lalai, berapa banyak dari mereka yang di saat-saat seperti ini yang kita berada di majelis ilmu dan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah al-qubur, menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menyembelih kepada selain Allah. Berapa banyak di antara mereka di waktu yang seperti ini bertawaf di kuburan-kuburan. Dan juga di antara mereka berapa banyak yang sedang dalam melakukan perbuatan ma'asi wal munkarat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita dari itu semua. Allah pilih kita di antara kebanyakan hamba-hambanya yang tidak Allah pilih. Maka dengan ini kita dapat merasakan besarnya kenikmatan al-ilm, besarnya kenikmatan talabul ilm yang sedang kita rasakan ini. Kita berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu halaqah ke halaqah yang lain dalam rangka talabul ilm. Maka ini adalah sebuah kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang patut bagi kita adalah mensyukurinya. La in syakartum la zidannakum. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, miftahul mazid asyukur. Kunci ditambahnya suatu kenikmatan adalah asyukur. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan terakhir kita yang ke-36, dan insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-37. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam riwayatkan langsung dari Allah, dari Rabbnya tabaraka wa taala, bahwa Allah berfirman, inilah yang disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, innallaha katabal hasanati wassayyiati, sungguhnya Allah itu telah menulis, telah mentakdirkan, yakni kataba di makna telah mencatat takdir al-hasanat, kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Allah telah mencatat kapan kejadiannya, bagaimana terjadi al-hasanat, kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga Allah telah menulis pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Demikian pula Allah telah menulis kapan terjadinya as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan di muka bumi ini. Dan juga Allah telah menulis dosa-dosa orang yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Maka semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauh al-mahfuz. Kemudian, thumma bayyana dhalik. Kemudian dia menjelaskannya. Menjelaskan al-hasanat as-sayyi'at. Faman hamma bihasanah, maka barang siapa yang hamma, berniat. Alham di sini bukan hanya sekedar niat, tetapi bersama dengan ada tekad yang kuat untuk beramal, bukan hanya sekedar niat atau angan-angan belaka atau bisikan-bisikan dalam hati yang tidak ada tekad padanya, maka ini tidak teranggap. Yang dimaksud alham dalam hadis ini adalah yaitu niat yang kuat dengan al-azm, dengan adanya tekad untuk melakukan apa yang dia inginkan tersebut. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan bihasanah, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukannya padahal dia sudah meniatkan, sudah memiliki niat yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Kebaikan itu dia telah meniatkannya, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi untuk mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis baginya satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang kamilah, yang sempurna. Orang yang telah memiliki niat yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia terhalang atau tidak jadi untuk melakukannya, maka di sini tetap Allah tulis baginya satu, tetap Allah tulis baginya pahala yang telah dia niatkan tersebut sempurna. Dan di sini jelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang yang memiliki niat untuk melakukan amalan al-hasanah dan dia tidak jadi untuk mengamalkannya, ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang tidak jadi melakukan amalan kebaikan yang padahal dia sudah meniatkannya, ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah orang yang berniat melakukan kebaikan tersebut dan dia telah melakukan sebab-sebab untuk tercapainya al-hasanah yang dia niatkan. Dia sudah melakukan sebab-sebab untuk melakukan kebaikan tersebut, tetapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu sehingga dia tidak jadi untuk mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut. Maka di sini dia telah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna, pahala yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian belum sampai dia kepada tempat yang dia tuju, dia telah didahului dan dijemput oleh al-maut. Faqad waqa'a, maka di sini telah sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan sebab, sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Dia telah melakukan sebab untuk mendapatkan taubah. Maka dia berjalan menuju tempat yang mana di situ, yang mana dia, yang telah diarahkan oleh seorang alim untuk mendatangi tempat yang baik tersebut. Namun di tengah perjalanan dia gagal. Maka di sini dia belum sempat melakukan al-hasanah, tetapi telah mendapatkan pahala kebaikan itu dengan sempurna. Ini keadaan yang pertama, yaitu orang yang berniat melakukan kebaikan dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, tetapi dia tidak mampu. Ternyata dia mendapat dirinya tidak mampu, maka di sini Allah telah tulis baginya pahala kebaikan itu kamilah dengan sempurna. Keadaan yang kedua adalah seorang yang berniat melakukan kebaikan tetapi dia meninggalkan dan dia berpindah, meninggalkan apa yang telah dia niatkan tersebut dan dia berpindah kepada kebaikan lebih utama. Dia berniat melakukan suatu kebaikan tertentu misalnya, kemudian dia melihat di sana ada kebaikan yang lebih utama daripada apa yang dia niatkan pertama, maka dia berniat untuk melakukan kebaikan yang lebih utama, lebih mulia daripada kebaikan yang pertama kali dia niatkan. Maka di sini dia ditulis pahala kebaikan yang lebih mulia, kebaikan yang lebih utama yang dia niatkan, dan dia mendapatkan pahala, dan juga dia mendapatkan pahala yang telah dia niatkan untuk melakukan kebaikan yang pertama tadi. Dua-duanya dia dapat, dua-duanya dia mendapatkannya. Hal itu sebagaimana kisah seseorang yang bernazar kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dahulu pernah bernazar bahwa jika Makkah ini telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka saya akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Saya akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Saya telah bernazar bahwa jika Makkah sudah diambil alih kekuasaan oleh kaum muslimin, Fathu Makkah, maka saya telah bernazar untuk sholat di Masjid Al-Aqsa." Maka kata Rasulullah SAW, "Sholatlah kamu di sini, sholat kamu di Masjidil Haram lebih utama, salat di sini. Salatlah kamu di sini. Orang itu mengulangi lagi, tapi saya telah bernadar, salat di Masjidil Aqsa. Kata Rasul, salatlah kamu di sini, dan jika kamu menghendaki, tidak mengapa kamu salat di Masjid Al-Aqsa. Maka dia mendapatkan pahala apa yang telah dia niatkan dahulu, dan mendapatkan pahala yang lebih mulia yang dia niatkan kemudian. Kemudian orang yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah orang yang telah berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia meninggalkan kebaikan tersebut karena malas. Karena malas, dia niat sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan amal saleh, kemudian dia tertimpa malas, tidak jadi. Maka di sini dia tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya tidak seperti orang yang telah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan amalan saleh yang dia niatkan tadi. Dia tetap mendapatkan pahala, hanya saja pahalanya adalah pahala niat saja, pahala niat, bukan pahala amalan. Adapun orang yang pertama tadi yang tidak mampu, dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya dan dia tidak mampu, maka di sini dia dianggap seperti orang yang telah melakukan amalan tersebut. Namun orang yang malas sudah punya tekad untuk melakukan suatu amalan, kemudian dia tidak jadi membatalkannya, maka di sini dia tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya hanyalah pahala niat, tidak sampai seperti orang yang pertama tadi. Inilah tiga keadaan orang yang berniat suatu amalan kebaikan, kemudian dia tidak jadi untuk mengerjakannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, Allah berfirman, wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika orang itu berniat untuk melakukan amalan saleh, amalan kebaikan, dan dia berhasil untuk melakukannya, berhasil untuk mengamalkannya, katabahallahu indahu ashra hasanatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala tulis baginya 10 kebaikan, 10 pahala, 10 kebaikan, ila 700 du'afin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai lipat-lipat kali yang lebih banyak, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Inilah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang berniat untuk melakukan amalan saleh, kemudian dia mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut, maka pahala satu kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan, bahkan lebih, sampai 700, bahkan lebih dari 700 berlipat-lipat ganda, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa in hamma bisayyi'ah, dan jika seorang hamba berniat untuk melakukan as-sayyi'ah, kejelekan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi untuk mengerjakannya, sudah memiliki tekad dia untuk melakukan amalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak jadi dia untuk mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Allah tulis bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Yang dimaksud dari kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan apa yang telah dia niatkan dari niatan jelek, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Yang dimaksud ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, bahwa orang tersebut meninggalkan kejelekan itu dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar meninggalkan karena tidak mampu atau karena malas, tidak jadi dia untuk melakukan kejelekan tersebut dan dia tidak jadi mengamalkannya, kemudian dia mendapat pahala. Tidak, yang dimaksud orang yang meninggalkan kejelekan dan mendapatkan pahala yang sempurna, yaitu adalah orang yang sudah berniat melakukan amalan yang jelek, kemudian dia merenungkan, dia melihat dan dia berpikir, kemudian dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia betul-betul meninggalkan amalan tersebut dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah mendapatkan, dia telah mendapatkan satu pahala yang sempurna. Kemudian sebagaimana orang yang berniat untuk melakukan amalan kebaikan tadi ada beberapa keadaan, maka demikian juga orang yang berniat untuk mengamalkan kejelekan kemudian dia tidak jadi untuk mengamalkannya, di sini juga terdapat beberapa kondisi. Orang yang berniat melakukan kejelekan kemudian dia tidak jadi untuk mengamalkannya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang telah berniat untuk melakukan kejelekan, yang dimaksud niat di sini adalah tekad yang kuat untuk melakukan kejelekan. Kemudian dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang telah dia niatkan tersebut, maka inilah orang yang dimaksud dalam hadis. Orang yang dimaksud dalam hadis tadi bahwa dia meninggalkan kejelekan itu dikarenakan Allah, maka dia ditulis baginya pahala yang sempurna. Orang yang kedua adalah orang yang berniat untuk melakukan amalan sayyi'ah, amalan yang jelek, tetapi dia tidak mampu. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melakukan kejelekan tersebut. Orang miskin, dia melihat ada temannya minum khamr. Dia ingin minum khamr seperti temannya, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli khamr tersebut. Dia punya niat, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan apa yang dia niatkan tersebut. Maka di sini dia mendapatkan dosa. Dia telah mendapatkan dosa niatan dia. Dia mendapatkan dosa apa yang telah dia niatkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis tentang empat orang ada di muka bumi ini. Empat kondisi orang. Kondisi yang pertama, orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta dan dia bisa menggunakan hartanya itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan ilmunya untuk beramal dan mendakwahkan orang lain. Maka orang yang kedua melihat kondisi orang yang pertama ini dan dia berniat jika seandainya dia memiliki harta sebagaimana orang yang pertama, maka dia akan berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang pertama. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini dari sisi pahala sama seperti orang yang pertama. Orang yang ketiga adalah orang yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis adalah orang yang tidak Allah berikan ilmu kepada dia, tetapi Allah berikan baginya harta yang banyak. Dia gunakan hartanya itu untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat dengan hartanya tersebut dikarenakan tidak ada ilmu padanya, sehingga dia gunakan hartanya itu untuk berfoya-foya dan bermaksiat. Maka orang yang keempat melihat kondisi orang yang ketiga dan dia berniat, seandainya saya memiliki harta seperti orang ini, tentu saya akan berbuat sebagaimana dia berbuat. Maka kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawa, kedua orang itu sama dosanya, memiliki dosa yang sama. Karena yang menghalangi dia untuk melakukan apa yang dilakukan orang yang pertama atau orang yang ketiga tadi hanyalah al-ajiz, ketidakmampuan. Tidak mampu dia. Dia ingin untuk melakukan amalan kebaikan seperti orang yang pertama, orang yang Allah berikan harta, dia bisa sedekah, bisa membantu orang lain dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang fakir. Maka jika orang fakir ini meniatkan seandainya Allah memberikan dia harta sebagaimana fulan, tentu dia akan berbuat sebagaimana orang itu berbuat. Di sini orang itu juga mendapatkan pahala seperti orang yang pertama. Sebaliknya, orang yang Allah berikan harta dan dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk perkara-perkara yang mungkar, dan orang yang berniat untuk melakukan seperti orang tersebut jika Allah berikan harta kepadanya, maka di sini dalam pahala, dalam dosa sama, dia juga mendapatkan dosa sebagaimana orang yang pertama tadi. Kemudian kondisi yang adalah kondisi yang ketiga yang dari orang yang berniat untuk melakukan kejelekan dan dia tidak jadi mengamalkan kejelekan tersebut, yaitu seorang yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian dia menempuh sebab-sebab untuk tercapainya kejelekan yang dia niatkan tersebut, kemudian tidak mampu. Dia sudah melakukan sebab untuk melakukan apa yang dia niatkan itu. Yang kedua tadi tidak melakukan sebab, dia melihat dirinya memang tidak mampu. Maka ini pahalanya sama atau dosanya sama. Orang yang ketiga, dia sudah melakukan sebab-sebab untuk realisasikan apa yang dia niatkan itu. Ternyata tidak mampu. Sudah dia tempuh upaya dan tidak mampu. Maka di sini dia ditulis dosa seperti orang yang telah melakukannya. Dia telah ditulis dosa seperti orang yang telah melakukannya. Kalau seandainya tidak ada halangan sedikit, tentu dia akan melanjutkan upaya kemaksiatan yang dia inginkan, yang dia niatkan tersebut. Hal ini sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Jika kedua orang muslim saling membunuh satu yang lain, bertengkar satu dengan yang lainnya, satu yang lain berusaha cepat-cepatan siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang dapat membunuh saudaranya, maka Rasul kedua-duanya, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, di dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelas orang yang membunuh dosa, tetapi orang yang terbunuh, kenapa dia juga masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia haris, punya semangat, punya tekad kuat untuk membunuh saudaranya. Seperti orang yang membunuh, hanya saja dia terkalahkan. Hanya saja dia tidak mampu, sudah melakukan sebab berperang. Sudah sama-sama melakukan sebab, tetapi hanya saja dia kalah. Maka dia tetap mendapatkan al-wizr, tetap mendapatkan dosa. Maka jika seorang sudah melakukan sebab-sebab untuk merealisasikan apa yang dia niatkan, maka ini sudah teranggap seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Seorang ingin mencuri, dia mengambil tangga, naik ke atas rumah orang, kemudian sudah naik tangga, ada orang lewat, segera turun dan lari, maka ini sudah teranggap seperti orang yang mencuri. Ya, ini dosanya. Dosanya dia telah tetap seperti orang yang telah melakukan amalan tersebut. Kemudian ada satu kondisi yang mana kondisi ini tidak terhitung apa-apa. Itulah kondisi seorang yang berniat untuk melakukan amalan kejelekan. Ini keadaan yang keempat, yang berikut. Seorang berniat untuk melakukan kejelekan, kemudian dia membatalkan niatan tersebut, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ketidakmampuan, bukan karena takut dengan orang lain, bukan juga karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan apa yang dia niatkan itu, bukan karena siapa-siapa, bukan karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena tidak mampu. Mampu dia, tapi dia sengaja meninggalkannya. Maka di sini dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian menggagalkan, membatalkan apa yang dia niatkan tersebut, maka orang ini la lahu wa la alaih, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Dan ini sering terjadi. Seorang ingin melakukan kejelekan kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka orang ini tidak mendapatkan dosa, dikarenakan dia telah membatalkan apa yang dia niatkan tersebut. Tapi jika dia tidak membatalkan niatnya, maka dia mendapatkan dosa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha katabah Allah indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah sayyatan wahidah. Dan jika dia berniat melakukan kejelekan dan berhasil untuk melakukannya, maka Allah tulis baginya satu kejelekan. Satu kejelekan. Lihat di sini keutamaan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Lebih besar rahmat Allah daripada kemurkaannya. Satu pahala yang berhasil dikerjakan oleh seorang, Allah kali lipatkan 10 kali lipat, 10 kali lipat sampai 700, bahkan lebih dari itu, berlipat-lipat ganda. Sebagaimana yang Allah inginkan. Ini satu kebaikan. Tetapi satu kejelekan Allah sebutkan di sini, yang Allah tulis hanyalah satu dosa, satu dosa, satu kejelekan, satu dosa, satu kebaikan, anggap minimalnya 10 pahala. Bayangkan, satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala minimalnya, satu kejelekan cuma ditulis satu dosa. Maka ini merupakan motivasi bagi kita, mengingatkan kita agar jangan sampai kesepuluhan kita dikalahkan oleh kesatuan kita. Jangan sampai di kiamat kita melihat ternyata dosa-dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita, dikarenakan lemahnya iman kita, kurangnya amalan saleh yang kita lakukan selama hidup kita. Maka jangan sampai asyaratuk, jangan sampai kesepuluhan kita dikalahkan oleh kesatuan kita. Maka ini terdapat rahmah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Katabah Allah sayyatan wahidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Tapi insyaAllah kita baca beberapa faedah hadis ini pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Naktafi ila hadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.